Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkang kaula hormati, monggo kita sedaya sarang-sarang nderekaken pengawasan kitab hikam menika kanthi ati yang tenang, kali ati sing dangan, aja kali ngrungokno ambek nesu, ngrungokno ambek muring-muring. Nek njenengan mari muring-muring, ayo raup dhisik ben ati niki tambah adem. Monggo maca istighfar bareng-bareng Bu nggih. Kersane ati niki rada lemes. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyum wa atubu ilaih. Monggo kita buka nomor 70 kali. Sing nyekel kitab monggo panjenengan asto kitab nggih ndukur dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Idza arata arikalane ngarepaken sapa sira? Ngarepaken antakrifa ing yen to ngerti sira qodroka ing kadare sira indahu ana ing dalem ngarsane Allah. Al anta ono to utawi siro iku minal makbulina saking golongane biro-biro wong kang diterima. Asu ada ikang bodoh bejo. Asu ada niku jamak taksir. Mufrote sa'idun su'ada. Asu ada i kang bodoh bejo. Au minal mardutina utawa saking golongane wong kang bodoh den tolak. Al askia ikang bodho ciloko. Fanzur mongko ningalono sira. Fima za eng dalem opo? Fima za eng dalem opo? Yukimu iku jumenengaken sapa Allah ka ing sira. Minto atin bayane mazawau. Minto atin bayane taat auditiha uto lalawanane taat. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kula hormati, lek sampean niku kepingin weruh pangkate sampean, ono ndek ngarsane Gusti Allah. Maksude, apakah sampean ini termasuk orang yang ibadahnya diterima oleh Allah dan tergolong orang-orang yang beruntung ada di hadapan Allah, atau sampean niku tergolong golongane tiang-tiang sing ditolak amale nang Gusti Allah lan akhire dadi wong cilaka. Ya napa carane lek kepengin semerat niku? Fanzur fi madza yukimuka. Ya deloken. Sampean urip iku dipanggono ana ndek endi nang Gusti Allah? Minto atin apa dikumpulno karo wong-wong sing ahli ibadah? Audidiha utawa dikumpulno karo wong-wong sing ahli maksiat? Kehidupan sampean sehari-hari niku akan pun diibadai karo maksiate. Tapi nggih sekali lagi lho nggih. Sing diaran ibadah niku duduk wong kak ngaji, kumpul karo santri, kumpul karo kiai tok niku sanes. Panjenengan nyambut gawe, niat ngingoni anak bojo, kangge sangune urip, lan nek lebene nang haji, nang Mekah. Terus nyambut gawe ini ya ndak tahu ngakal-ngakali wong, ndak tahu ngemplangan wong, itu ya termasuk ibadah jenenge. Lek panjenengan kehidupannya sudah terlihat lebih banyak cocoki nang syariat Gusti Allah, berarti sampean luweh ake bendere, luweh ake ketrimone ketimbang botene. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah salah jenenge. Lek awak niki ngalor ngidul koyok katini kumpul karo wong sing ahli ngepuan, kumpul karo wong ahli bacoan, kumpul karo wong sing ahli maksiat dan seterusnya. Niki yo yombe apa iki? Termasuk golongan sing yo nopo awak lek wis ngeten niki. Dadi ndelok disekek ndek golongane wong apa sampean? Golongane wong apik yo apik. Lek sampean dikumpulno karo golongane wong elek yo elek. Kelakuane ndak tau apik. Ya berarti enggak keterima. Lek kelakuane apik mawon insyaallah. Niku tok. Dadi ndak usah bingung-bingung sampean niku. Delok apa awak niki termasuk ahli diterima amale lan ahli bejo apa termasuk wong sing ditolak amale lan ahli neraka ya delok niku tok pun fi madza yukimuka sampean niku dipanggono ya apa nang Gusti Allah hadza mizanun sahih niki termasuk timbangan sing paling sah sing sahih wa qad ruwiya an rasulillah sallallahu alaihi wasallam dipun riwayataken saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada ayya'lama manzilatahu indallahi falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala min qalbihi. Barang siapa yang ingin mengetahui pangkatnya sendiri di hadapan Allah, maka lihatlah bagaimana Allah menempatkan zatnya di dalam hati orang itu. Fa innallaha yunzilul abda indahu yunzilul abda indu haythu anzalahul abdu min nafsihi. Allah itu akan menempatkan posisinya seorang hamba di hadapan Allah nanti sebagaimana hamba itu memposisikan Allah di dalam dirinya. Lek sampean nang Gusti Allah ana ndek donya ndak pati gati, ya besok ndek akhirat Gusti Allah ndak pati gati nang sampean. Lek sampean ana ndek donya ndak pati welas nang uang, Allah nggih mboten bakal welas nang sampean. Lek sampean ana ndek donya nang wong liya welas, maka Allah juga akan welas kepada sampean. Dadi kula mbek sampean iki kepingin oleh siksa apa kepingin oleh swarga tergantung apa jare sampean. Sampean urip ndek donya ngepukan wong, ojo kuatir. Mesti ndek akhirat iku besok sampean luwe gedhe maning ngepukane Gusti Allah nang sampean. Sampean ana ndek donya penggaweane gawe wong ndak tenang. Ojo kuatir nang Gusti Allah mesti sampean besok di akhirat tambah digawe dulinan. Berlipat-lipat caranya Allah mengazab kepada sampean ketimbang sampean nyiksa wong ana ndek donya. Nek ngoten to ndek donya niku. Kula ten ngriki mboten ngongkon lho nggih. Kula mek kandha. Lek sampean niku welas ndek donya nang wong, Allah ya welas nang sampean. Lek sampean niku apik nang wong, ya Allah apik nang sampean. Lek sampean ibadahin nang Gusti Allah bagus, Allah juga akan ganti nang sampean. Pokok sekabehane niku apa jare sampean dhewe. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sampean kalau berbuat baik maka akan berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Kalau berbuat jelek maka kejelekannya juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Pokok apa jare sampean dhewe kabeh. Wis delok niku tok wis sampean. Ojo katik takon nang wong awak kula niki termasuk yo nopo ndak usah. Ya wis niku tok wis sampean niku elek apa ndak ndek dunya. Lek sampean nang Gusti Allah elek, Allah nang sampean yo elek. Lek sampean apik nang Gusti Allah nang sampean yo apik. Nah, ngono aku mesti san elek tantekno ya sak karepe sampean. Ngeten lho Pak. Mboten ndek hikam niku mboten nonton pemaksaan. Lek sampean apik, Allah ya apik nang sampean. Sampean elek, Allah ya elek nang sampean. Sampean kejam nang wong, Allah lebih kejam lagi sampean delok. Sampean ahli ngrasani wong. Awas disuwek cangkeme sampean nang Gusti Allah. Sampean ahli ngepuk wong, ojo kuatir besok dipentungi sampean nang Gusti Allah. Jadi idza arata antarifa qadraka indahu fanzur fi madza yukimuka. Mboten tok. Faman mongko tae sampane wong kana iku ana sapa man. Iku min sa'mina sa'adati saking wong kang ahli bejo wal qabulilan ahli katrimo istakmalahu mongko nglakokaken hu ing man maulahu sapa gustine man fima ing dalam barang yurdi kang ridhoaken apa mahu ing maulahu anhu saking man min anwa'i taat bayane saking pira-pira warnane ketaatan. Waman utai sapane wong kana iku ana sapa man iku min ahli syakawati saking ahline ciloko istakmala mongkong gunaaken sapa maulahu hu ing man fima ing dalam barang yuski tukang bentukaken apa ma hu ing maulahu alaihi ing atase man min anwa ilmu kholafat bayane pira-pira warnane pira-pira barang kang nulayani perintah Allah, nulayani undang-undange Allah. Wa hadza utawi iki idza artamang iku yunasibu mantas ya bahada al-amata ing ukurane wong umum. Dile ukurane tiyang umum kali kula sampean ya wis didelok tok wis. Sampean duwe donya, duwe omah. Omahe sampean iku sakjeke urip digawe apa nang sampean? Digawe mecicil, ndelok barang sing ora ana faedahe tok. Ya berarti sampean iku ditakdir dadi wong ndak apik nang Gusti Allah. Sampean duwe omah nang Gusti Allah ditakdir digawe maca Quran ben dina. Malam Jumat dikai wiritan, dikai niko, dikai selamatan. Berarti sampean niku tergolong orang-orang yang bagus. Terus sepeda motor, kaya apa nang sampean gawe nyang nang omahe bolo-bolo. Silaturahmi nang omahe sanak famili. Berarti sampean niku wong apik. Kok duwe sepeda motor nang sampean dikai malam mingguan, kejadian. Malam Senin dikai jadiane. Malam Selasa nih dikai dadiane. Terus dikai terusane mesisan. Niku berarti sampean dadi wong kurang apik. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mantan muka kula kali panjenengan dadi wong ingkang sae monggo ni Gusti Allah. Dadi wong sing apik nggih. Ya duduk sampean tok to, Pak. Masih kula ya kepingin. Sampean ambek kula mantan muka dadi wong apik. Dadi apa mawon sampean? Duwe apa mawon nek donya? Duwe otot. Otot sampean niki gaya apa? Lek digawe apik berarti sampean niku wong apik. Lek digawe elek ototnya berarti sampean ambek kula iki wong elek. Duwe celana, duwe sarung, gawe apa sarunge? Gawe apa celanane? Gawe apa klambine? Duwe jabatan, gawe apa jabatane? Lek jabatane mblehar, ya berarti sampean elek. Lek jabatane apik, berarti sampean apik. Duwe donya, digawe apa donyane? Duwe mobil, digawe apa mobile? Itu semuanya akan menjadi tanda kita ini orang baik atau kita ini orang jelek. Wa amal khosatu anapun utawi wong kang khosoh fayu kalu moko den ucapaken wien dalam khosobo in arota dau in arota. In arota lamun ngersake siro antak rifa ing yento werusopo siro kodroka ing derajati siro aiman zilataka tegesi pangkati siro indau ing dalam sandingi Allah. Hal anta ono tau tai siro iku minal mukorrobina saking golongane biro-biro kang den paragakan maring Allah. Aula utawa ora iki lek wong khoso niku. Fanzur mongko ngangen-ngangen no sira fi madza ing dalem apa yukimu manggonaken sapa Allah ka ing sira ayuridu tegese nek akan sapa Allah ing mah ala qalbika ing atase ati sira min idraki jalalatihi saking nemu ing sifat agunge Allah wa azmati lan keagungane Allah. Lek coro tiang khos nih, niku diucapkan. Kalau sampean, kalau kamu menginginkan untuk mengetahui pangkatmu, aiman zilataka indahu, ingin tahu pangkati sampean ono diingarsani Gusti Allah, opo sampean niku tergolong uang sing al-mukorobin, utawa tergolong uang sing didono nang Gusti Allah, ya deloken. Opoai isini ati sampean. Niki lek tiang sing khos carane ingin mengetahui ukurane ati niku niku tok. Ono ndek ati. Lek wau niku tiang umum, golongane kaya kula ngeten niki. Mang nika wis. Duwe donya kaya apa donyane? Duwe klambi kaya apa klambine? Duwe omah kaya apa omahe? Niku ukurane wong umum kaya kula sampean. Lek wong khos mboten. Kongkon delok nang atine. Niatane ati ku api apa elek? Lek niatane ati niku apik terus berarti tergolong wong sing apik. Ndak tau suudzon nang wong, wong apik berarti ini. Lek kate ana sing suudzon nang wong atine dhewe, berarti sampean niku wong elek. Niku lek tiyang sing khos, kepethuk wong bisik-bisik jare atine, wah ngrasani aku paling. Wong sing duwe zon atine, zon kaya ngoten niku berarti wong elek niku. Idza sa'a fi'lul mar isaat dhununuhu wong niku lek kelakuane elek dhone nggih elek lek wong niku kelakuane apik dhone nggih apik ngoten Jadi zon ati kulo sampean niki elek terus, berarti sampean wong elek. Lek zon kulo sampean niku apik, berarti sampean wong apik. Cari arek-arek nom-noman, iyo lek kiai atine kudu zon terus. Tapi lek polisi ndak kudu apik terus zone. Oke, niku tugase lek polisi niku ndak oleh husnuzon tok, Pak. Polisi niku kudu ngedekno suudzon krana jaga negara, jaga keamanan. Nek kiai kan jaga ati. Lek polisi jaga raga. Lek mboten ngoten kadang-kadang wis suudzon terus mawon sik ditantang nang arek nakal lho. Polisi ambek maling, lek yo pinteran maling ya, lu ngoten kadang-kadang. Padahal niki polisi ini super ngati-ngati lan suudzon terus sik kalah polisi ini. Apa maneng kadek polisi ini kiai? Mergane nilai polisi ku ndak oleh dadi kiai. Lek polisi teko kiai mongko sukus nuzon terus. Tak oleh-oleh nyekel maling kok kat nyekel maling ndak tego. Nyekel arek nakal ndak tego. Penggaweane kiai niku akan husnuzone. Niki cara hikam. Tile ati niku ngejae apik terus berarti wong apik. Lek ati niku ngejae elek terus berarti wong elek. Mboten sampe ngomong ati nitok lho. Niku wis ketok lek wong elek. Lho, ati kok ngene terus iki kekarepane. Ono wong nyala-nyala didik kok kudu kate nempiling ae. Niku berarti wong elek niku. Lek wong apik mboten, ono wong katene nyala niku, ono wong nyala niku, ngalah terus. Ngalah. Ono wong nyala-nyala nang jenengan, ati jenengan bukan ingin menyerang tetapi saken. Tuh, sakene wong iki. Ono wong katene nyopet, masyaallah kok nyopet ya. Berarti ndak duwe sing kate dipangan niku. Ono wong katene ngerampok tuh saken. Sing rampok ya saken. Sing dirampok ya saken. Mboten wonten dugaan elek, nyono elek. Mboten wonten niku lek tiyang apik. Lek tiyang elek wah. Kiai ini lho dimuretat niku lek wong elek niku. Apa meneh wong biasa. Nek perlu ku sing apik awake dhewe tok kok sak donya niku. Niku tandane wong bosok. Tandane wong bat-but balang genjor. Mila mantar muka kula ambek sampean dadi wong sing apik kabeh. Mantar muka diterima ibadah kabeh nang Gusti Allah. Mantar muka ati kula ambek sampean didadekno ati sing bersih nang Gusti Allah. Mboten nyongko elek nang wong, mboten ahli neliti kesalahane wong kecuali yang berwajib. Nek sing berwajib ojo sampe sampean. Nggih. Kudu melok pendidikane dhewe sampean, Pak. Nggih. Di saat ibadah panjenengan derek hikam, monggo. Di saat bertugas sampean melok pendidikane atasane aja melok aku, Pak. Dosa sampean. Kok bertugas ndelok arek nyala nak tega. Lho. Ta oleh. Qala alaihi salatu wassalam. Dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, man arada. Man utai sapane wong arada iku ngarepaken sapa man? Ayak rifa. Ayak lama ingin tahu rusa peman manzila tahu ing pangkate man indallahi ana ing dalam ngarsane Allah. Faliak lamongko becik rusa peman manzila tahu ing oleh manggon Allah mingkol bi ing dalam ati niman. Jauh ini kanjeng Nabi sopane sing weruh. Sopane sing kepingin weruh pangkat ya awake dhewe. Deloken ya apa Gusti Allah iku ngatur ati ini. Lek manajemen kalbunya bagus berarti dia bagus. Kecoban oleh nikmat ngelakoni ibadah, tukaran ndak disapa wong, dirasani wong, ya apa tanggapane ati sampean? Dirasani wong, atine kok muring-muring, berarti ku wong elek. Dilokno wong meso, berarti niku wong elek. Dipendeli wong atine kok pegel, berarti ku wong elek. Dipisui bojone liwat telepon, "Mas, sampean ono endi?" Aku kait mangan tadi piano di perapatan rangga ini. Kau ini kok misui aku sih yang barang aku semang tidak metu. Kau dewi sih metu. Aku nak umau semang. Aku loh nyekel dompetmu saya ini. Kau berarti metu untuk kau mandak adik pamit nang aku kurang ajar kau. Sing wedok misui sing lanang muni kurang ajar. Sing bener nih ku sing bunti. Jawaban nih iku bodoh salai. Le api mboten ngoten carane. Tarik. Ngocok istighfar sing akeh. Melpun nang jeru kamar. Omong-omongan sing kena. Opo karpe. Layak panjenengan masih patut untuk dipertahankan, ya dipertahankan dengan baik. Ojo tukaran maning. Layak sampean ndak patut untuk dipertahankan, ya mari kita pisah caranya pun juga yang baik. Rundingan sing enak rundingan sing lemes ngoten. Aduh kebrak-kebruk tukaran ndak tum karuane. Lapo kate tukaran? Cok, cok tukaran mboten nilok. Tilik ati kita niki apik terus. Nerimo bala, trimane yo apik. Nerimo ilokane wong, trimane yo apik. Dirasani wong, trimane ati yo apik. Loro trimane ati yo apik. Niku jenenge wong apik niku. Ndak ana elek blas sebab semua sesuatu yang datang kepada diri kita baik menyenangkan atau menggembirakan, yang mendatangkan sesuatu itu adalah hakikatnya Gusti Allah. Lho ketika kita mengetahui yang datang itu Gusti Allah, lek sampean elek nanggapi barang sing teko niki berarti sampean yo elek. Lek sampean nanggapi barang sing teko niki apik yo apik sampean. Wah, lek kula dipisui ini kok Gusti yo nopo? Lho masih dipisui kan ndelok sing misui apa carane misui. Nggepuk yo ojok meneng. Lek sampean digepuk meneng ku jenenge duduk tanggapan apik, sampean niku goblok jenenge. Lek ana wong gepuk sampean, tanggapan sing apik yo tangkisen. Ngepuk maning tangkisan maning kok sik ngoyok ake ono sepisan niku yo apik tanggapane. Ngaten lho Pak. Terus berarti mboten asal nglawan yo mboten. Lek sampean kate pentungi sampean meneng yo. Matek pian, mati. Dipateni wong meneng ku jenenge bunuh diri, Pak. Nek kate dipentung wong sampean sing apik atine yo kudu mbelo, mbelo awake dhewe. Tidak ada niatan untuk membunuh seseorang, tetapi bela diri. Kok sampai kebabas mateni njaluk sepuro nang Gusti Allah. Lalek makso. Tapi nuwun sewu bukan berarti niki ngongkon tukaran boten. Dalam rangka membela diri. Tidak ada niatan untuk membunuh orang. Cuma krono sing nyerangkan nemenan kita memberi satu kali dengan tujuan agar dia menghentikan serangannya kepada kita. Apik sih aniku. Tapi lek sampean diserang dhisik, lek sampean panjeni gunung gembar-gembor niku koyo nun sewu kok cangkeme sapi mbek mbek ngalor ngidur mbak mbek sampean sing elek niku Pak. Sing apik wong niku aja ajake gunem. Kersane mboten tukaran. Lah ya wis salah ya wis yang ada ya sudah. Sing mari yo monggo yang akan datang saja kita bina dengan sebaik-baiknya. Lek kenek dibina, kalau enggak bisa dibina ya dibina sakan. Enggak apa-apa karena memang toto kromone wis sak mono wisan wayahe koyo ngoten niku. Nyelok agama niku pancene kudu jejeg. Oh sing apik. Wong gawe omah barang mboten kudu apik dhisik, kotor dhisik. Gawe lulu, masang boto, cat meni dan seterusnya. Ngelek wis dadi moro-moro apik ngoten. Masang keramik, cat tembok macam-macam. Niku didelok lek wis dadi, lek sik durung dadi ya budak kabeh. Apa to karo apike donya niku mboten kenek didelok. Koyok kiai kabeh, dadi kiai kabeh sapa sing kate dadi nyekel-nyekeli kono-konoan niku. Ngoten lho. Ya ana sing dadi kiai, ustad, ya ana sing dadi polisi, TNI, hansip, ana sing dadi wong pemerintahan. Ya ana sing tukang nyupir perahu, nyupir truk, nyupir becak. Nah, dewe-dewe ngoten lho. Lek wis salah siji niki kelompok kok abeng kok siji-siji dikelompok dadi siji plek baru akan menjadi bangunan yang bagus. Terlihat dari luar koyok-koyok kompak. Ngeten lho, Pak. Mata rozako kato ata wal ghina bihi anha. Mata rozako kapan-kapan paring sapa Allah ka ing sira ato ata ing taat ai imtithalal awamir tegese nuruti pira-pira perintah Allah wajib tinaban nawahilan ngedohi pira-pira larangan Allah fi zahiri ka ing dalam zahiri sira wal ghina lan semuki biklan Allah anha saking taat bi Allah tarkana kelawan yento ora condong siro ilaya maring taat finaili matlubi kain dalam merkoleh barangkang den sebri siro bal ta'ala ko balik gumantungan opo kol bukati siro bimaulaka kelawan gusti siro watahi bulan sirno siro angkuli syain saking saben-saben suwici-wici siwahu sa'liani Allah fa'lam mongkawuro siro anna usak diminallah kukot asbaqo nyempurnakan sapa Allah alaika ngata siro ni'amahu ing bira-bira nikmati Allah zahiratan ing dalam zahiri wa batinatan lan ing dalam batine. Kapan-kapan Gusti Allah niku ngekei rizki to'at ati niki karep ibadah. Dengan adanya ibadah niki awak wis ngerasa sugi. Bapak masih sing tumpak sepeda pancal elek-elek, sing penting nang masjid tenang, ibadah tenang, anak wis iso ngaji, anak wis sekolah, mangan yo ndak keluwen, sing diombe yo ono, ndak tenang-tenang. ati kok rumoso sugih ngoten niku, ku tandane sampean niku nang Gusti Allah dikeki nikmat sing paling sempurna. Masih yo ndak pati nyekel duwe. Apa kok ngoten? Sampean delok banyak pengusaha, pejabat, dadi pejabat dunyane mumbul. Leren blek. Malfu nang tahanan. Ana nek tahanan shock. Niku sing sampean kudu pikir. Dadi masih bojo sampean ndak duwe, keluarga sampean ndak duwe, sing dipangan pas-pasan. Pokok tenang mari, ojo ngrungokno guneme tangga. Ojo ngrungokno guneme kanca, lek urusan rumah tangga kudu guneman wong loro. Lek sampean guneman karo wong jaba padha karo pemain sepak bola, dek iku ngrungokno gunem teko jaba. Bingung, cari sing teko lor kongkon tembak ngidul. Cari sing teko kidul kongkon tembak ngalor, oleh gawange ndak kenceng. Ojo ngrungokno guneme wong, tempakan karepe dhewe, iya opo kenceng endake. Lek wis sampean usaha nempak kenceng koyok-koyok katene kenek nang gol, tempakan pun. Des ketentuan engko mlebu apa ndak nang gawang iku apa jari Gusti Allah. Ngoten tok tiyang oma-oma niku yu. Pak, rumah tangga kok takon nang tanggane ya lek tanggane seneng, lek tanggane ndak seneng, dituwen karo bojone. Mulai nang omah toko sing lanang toko nyambut gawe. Langsung sing lanang ngamuk krana ngrungokno gunem kancane nek kantor, wong kanca kantore ndak ngrumes masalah di omahe. Sampean waduli sak kata-kateke. Wadul nang kanca nek kantor monggo. Jawabane kanca sampean nek kantor iku kan ndelok teko pertanyaane sampean. Sampean lapor nang kancane nek pinggir-pinggir gerdu. Sampean dikobong-obongi nang kancane akhire ngamuk dadine. Akhire sampean ndak jejeg dadi rumah tangga kurang mawon. Asline niku sing dipangan ono, sing diombe ono, anake loro dikae nyuntikno ono, dikae tuku mut-mutan ono, sembayang tenang, ngaji tenang, iku nikmat paling gedhe iku. Timbang sampean dikae donya bot tapi sampean ndak tau mlebu nang masjid, atuh koyo niki wau. Mandar muga ngaji kula panjenengan dados semanfaat fitine wa dunya wal akhirah. Sakmenten ingkang saged dalem maturake, salalu putih kula nyunaken pangapunten hadanallahu ayyakum. Wa'alaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.